Sampean ngomong cinta, kula rasa bahagia. Hati berbunga-bunga, kayane langka-langka. Senangnya kaya kula, demenan karo kakang, gagah bagus rupawan. Gagal.